Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian sirah Khulafaur Rasyidin, di mana kita masih membahas sosok sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita telah sebutkan bahwa banyak di antara para sahabat yang masuk Islam melalui perantaraan beliau. Di antaranya adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Talhah bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka masuk Islam melalui perantaraan dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga banyak di antara para sahabat yang berstatus budak, yang mereka kerap mendapatkan siksaan demi siksaan dari para pemuka Quraisy, ini dibebaskan oleh Abu Bakar. Beliau telah menginfakkan harta beliau untuk membebaskan para sahabat yang kerap disiksa karena keimanan mereka. Demikian juga beliau radhiyallahu anhu adalah sosok laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang siapa sosok yang paling dicintai oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan Aisyah. Ya, jadi Aisyah adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut bertanya, "Minar rijal ya Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah?" Jawabannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga beliau adalah sahabat yang paling utama di mata para sahabat lainnya. Seperti yang datang dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka membicarakan tentang siapa sahabat yang paling utama di tengah-tengah mereka. Maka mereka mengatakan bahwa yang paling utama, ya, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga beliau mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya untuk Rasulullah. Seperti dalam kejadian perang Tabuk, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan dari sosok sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan hidayah yang kepada kita. Sekarang kita akan bahas, ya, ini sesungguhnya masih membahas keutamaan Abu Bakar, tapi lebih spesifik, lebih khusus lagi. Kita akan bahas beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi ternyata di sekian banyak ayat Al-Quran itu, ada beberapa ayat yang diturunkan berkenaan dengan diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya ini merupakan suatu keistimewaan, ya, bagaimana tidak? Ya, ayat Al-Quran diturunkan untuknya. Ayat Al-Quran diturunkan tentang diri beliau. Dan penyebutannya adalah penyebutan yang penuh dengan pujian dan kebaikan. Pujian dan kebaikan. Tentu ini adalah keutamaan tersendiri bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, mari kita simak ayat-ayat apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, tentunya ketika kita membaca Al-Qur'an ketemu ayat-ayat ini, ha, tahu kita bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayat yang pertama, barakallahu fikum, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Ya, At-Taubah ayat yang ke-40. Dan ini sudah kita jelaskan ya. Ketika membahas tentang julukan-julukan atau gelar-gelar yang ada pada sosok Abu Bakar Siddiq, di antaranya beliau dikenal sebagai apa? As-Sahib. As-Sahib. Ya, sosok yang menemani. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat At-Taubah ayat yang ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idz akhrajahu alladziina kafaru tsanitsnaini idz huma fil ghar idz yaqulu li shahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jika kalian tidak memberikan pertolongan kepadanya, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Iz akhrajahu alladziina kafaru tsanitsnaini idz huma fil ghar. Yaitu ketika orang-orang kafir, yakni kaum musyrikin Makkah, mengeluarkan ya beliau dari Makkah. Dan ketika itu beliau menjadi salah satu dari dua orang yang berada di dalam gua. Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, namun sebelumnya beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thawr. Ya, ketika itu rombongan kaum musyrikin yang mencari beliau berdua telah berada di muka gua. Ya, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat kaki-kaki mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Idh yaqulu li sahibihi, "La tahzan innallaha ma'ana." Ya, ketika dia mengatakan kepada temannya, "Janganlah engkau bersedih. Janganlah engkau berduka cita. Ya, innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Barakallahu fikum. Ya. Ini ayat berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah beliau. Ini ayat yang pertama, ya. Surat apa? At-Taubah ayat yang ke-40. Kemudian ayat yang kedua, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah firman Allah dalam surat Al-Lail ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa." Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Surat Al-Lail ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ya akan dijauhkan neraka itu dari orang-orang yang paling bertakwa. Ya, nanti neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang paling bertakwa. Apa karakternya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Jadi dia menafkahkan hartanya, memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Dia berikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun ya yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dia balas. Artinya barakallahu fikum, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya, ini bukan sebagai bentuk balas jasa, enggak. Tapi memang dia menginfakkan hartanya tersebut untuk mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah amalan yang demikian ikhlas. Dia tidak mengharap atau dia tidak melakukannya karena membalas jasa seseorang, tidak. Tapi karena memang ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yardha. Ya. Kecuali dia melakukan itu semua, ya, jelas dia melakukan itu semua melainkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, dan dia akan ridha dengan akibat atau dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini para ulama menjelaskan dia diturunkan kepada atau berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling bertakwa. Ya, beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah bukan untuk membalas jasa seseorang kepada diri beliau. Tidak. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidaklah beliau memberikan bantuan melainkan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dalam tafsir beliau terhadap rangkaian ayat ini, kata beliau, wa qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna hadhihi al-ayat nazalat fi Abi Bakar Siddiq. Banyak di antara para ulama ahlu tafsir yang menyebutkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin ala dzalik. Sampai-sampai sebagian di antara mereka ya mengatakan bahwa para mufassirin ijma'. Mereka menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa ayat ini berkenaan dengan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin ala dzalik. Baik. Qala, kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wala syakka annahu dakhilun fiha wa aulal ummati bi umumiha. Ya. Maka tidak diragukan lagi bahwa beliau termasuk ke dalamnya. Maksudnya Imam Katsir begini, ya, artinya walaupun ayat ini, kalau toh ayat ini ya sifatnya umum. Ya, sifatnya umum bahwa orang-orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam ayat ini dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka, akan tetapi Abu Bakar menjadi sosok yang paling utama untuk dimasukkan dalam golongan tersebut. Ya, jadi menurut para ulama, kalau misalnya mereka tidak setuju mengatakan bahwa ayat ini hanya berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Tapi tetap apa? Tetap saja Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling utama, ya, orang yang paling pertama dan utama untuk dimasukkan dalam golongan ini. Ini golongan yang dijauhkan dari api neraka. Karena beliau telah menginfakkan hartanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kata beliau, wala syakka annahu dakhilun fiha. Dan tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, pertama kali diprioritaskan beliau untuk masuk ke dalamnya, ya, wa aulal ummati bi umumiha, dan ya dan beliau adalah umat yang paling utama untuk masuk ke dalamnya. Fa inna lafdhaha lafdhul umum, karena sesungguhnya lafadznya bersifat umum. Jadi walaupun lafadznya bersifat umum, namun orang yang paling berhak untuk masuk ke dalam ayat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, beliaulah orang yang menginfakkan hartanya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau layak untuk dijauhkan dari api neraka. Ya. Ini ayat yang kedua yang diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga yang diturunkan berkenaan ya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-181. Ya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-181. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia." Sanaktubu ma qalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan ya orang-orang yang mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu miskin. Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang kaya, kata mereka. Sanaktubu ma qalu, maka kami akan tuliskan apa yang mereka katakan. Ya, ayat ini ya diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ketika itu ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ya ucapan sebagian dari orang-orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adfa'an ad'afan katsira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang demikian banyak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjanjikan barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan dia memberikan pinjaman kepada Allah, dan Allah Maha Kaya ya. Jangan kemudian terpikirkan di tengah-tengah kita bahwa Allah butuh pinjaman kita, tidak. Ya, yang butuh atau yang memerlukan, mohon maaf ya, yang memerlukan untuk berinfak di jalan Allah adalah kita. Kita yang memerlukan itu. Ya. Karena kita memerlukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memerlukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, memerlukan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun orang-orang Yahudi, mereka mengira, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Kesan yang muncul di tengah-tengah mereka karena mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap Allah itu butuh pinjaman. Ya. Kalau bahasa kitanya apa? Butuh hutang. Orang yang butuh hutang berarti orang miskin kata mereka. Maka mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu butuh ya, butuh pinjaman kita. Maka mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya kami ini fakir, Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Yang kaya itu kita. Maka ini ya menimbulkan kemarahan pada Abu Bakar ketika mendengar orang-orang Yahudi tadi mengatakan bahwa innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ya, sesungguhnya Allah adalah fakir, kami ini orang-orang kaya. Marahlah Abu Bakar. Maka kemudian dia pun memukuli orang Yahudi yang mengatakan ucapan nista tersebut. Maka mereka pun, orang-orang Yahudi ini, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian turunlah ayat yang membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Laqad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu. Ya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Maka kami akan tuliskan apa yang mereka katakan. Maksudnya kami akan balas mereka sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, ucapan-ucapan nista mereka. Ya. Antum bisa lihat kisah ini ya dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim ya yang membawakan sanadnya sampai kepada Abdullah Ibnu Abbad. Baik, ya. Ini ayat yang ketiga yang berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian barakallahu fikum ayat yang keempat. yang berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara mereka bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya dan juga kepada orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga ayat yang berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ya, kenapa ayat ini berhubungan atau ya diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ya bahwa dahulu Abu Bakar, kan kita sudah sebutkan, beliau memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Beliau banyak menginfakkan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga membantu para sahabat yang serba kekurangan. Nah, termasuk yang dibantu ya oleh beliau radhiyallahu anhu adalah seorang saudaranya yang bernama Misthah bin Uthathah. Misthah bin Uthathah radhiyallahu taala anhu. Misthah bin Uthathah ini adalah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang juga mengikuti perang Badar. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa suatu ketika ya Aisyah radhiyallahu taala anhu, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ini pernah tertinggal dalam peperangan. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian peperangan beliau. Kemudian ketika berada dalam perjalanan pulang, Aisyah radhiyallahu taala anha ini tertinggal. Jadi beliau turun dari ontanya ya, dan dahulu onta itu di atasnya ditaruh sekedup. Sekedup itu semacam semacam tempat ya yang tertutup ya, yang di orang bisa duduk di dalamnya dalam keadaan tidak terlihat dari luar. Maka Aisyah turun dari sekedupnya untuk menunaikan hajat. Lalu ya ketika ingin kembali ke rombongan, Aisyah ya mendapati bahwa kalungnya hilang. Jadi kalungnya hilang. Maka Aisyah kembali lagi untuk mencari kalungnya tersebut. Ternyata setelah beliau menemukan kalungnya, beliau kembali ke tempat berkumpulnya pasukan kaum muslimin. Ternyata mereka sudah melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, untuk pulang ke kota Madinah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun ya tertinggal. Beliau pun kembali ke tempat tersebut lalu tertidur. Ternyata di bagian belakang pasukan ada seorang sahabat yang bernama Sofwan ibn Mu'attal. Maka Sofwan bin Mu'attal mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal dari pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa berbicara apapun ya, dia cuma hanya mengucapkan, jadi Sofwan bin Mu'attal hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kemudian dengan isyarat mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas ontanya. Lalu kemudian Sofwan bin Mu'attal pun membawa Aisyah di atas punggung unta beliau. Sampai kemudian bertemu kembali dengan pasukan Rasul SAW. Nah, kemudian kaum munafikin, ya, kaum munafikin mereka menyebarkan berita dusta. Ya, mereka mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat yang tidak-tidak dengan Sofwan bin Mu'attal, melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya dengan Sofwan bin Mu'attal, padahal mereka berdua ya tidaklah melakukan apapun. Ya, maka kemudian tersebarlah ya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah bahwa Sofwan bin Mu'attal telah melakukan perbuatan keji dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini fitnah. Nah, ketika itu ya sebagian dari para sahabat mereka terpengaruh dengan fitnah yang dilontarkan oleh kaum munafikain. Termasuk sahabat Mistah bin Utsasah. Sahabat Mistah bin Utsasah ini ketika itu ya ikut menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum munafikin ini tidak lebih dari dusta dan fitnah saja. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq yang mendapati Mistah bin Utsasah ternyata ikut serta, ya, para sahabat ini juga manusia biasa, ya, mereka adalah orang yang tidak maksum, ya, tidak maksum, tidak terjaga dari perbuatan dosa, hanya saja mereka bertobat dari dosanya, ya, ya. Akan tetapi, ya, karena begitu mengetahui bahwa Mistah bin Utsasah ini ikut menyebarkan berita dusta tentang putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Abu Bakar pun murka kepada Mistah bin Utsasah. Kenapa? Karena Mistah bin Utsasah ini hidupnya ditunjang oleh Abu Bakar, oleh infak dari Abu Bakar Siddiq. Ya, antum bagaimana misalnya ada orang yang selama ini antum berikan nafkah, tiba-tiba ya dia menebarkan berita buruk tentang keluarga antum misalnya. Ya, itu kan namanya apa? Menikam dari belakang. Ya, maka wajar kemudian Abu Bakar Siddiq marah kepada Mistah bin Utsasah. Lalu Abu Bakar bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan infak lagi kepada Mistah bin Utsasah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tali ulil fadl minkum was'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Allah melarang Abu Bakar Siddiq, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian sampai bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan bantuan." Ya, padahal orang yang diberikan bantuan itu adalah karib kerabatnya, ya, dan dia juga miskin dan juga seorang muhajir fisabilillah. Ini keadaannya Mistah bin Utsasah. Ya, apalagi beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Taruhlah dia telah melakukan perbuatan, ya, yang tidak pantas, ya, ikut menyebarkan fitnah tersebut. Tapi dia telah bertobat dan telah dihukum pula, ya, telah dihukum. Ya, jadi Mistah bin Utsasah ini termasuk yang dihukum oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, ya, maka hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Tentu kata Abu Bakar, bala, tentu saja, ya, siapa yang tidak suka untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi maha penyayang. Akhirnya Abu Bakar Siddiq membatalkan sumpah beliau. Kemudian beliau pun memberikan nafkah kepada sahabat Mistah bin Utsasah. Ya, jadi ini sikapnya Abu Bakar Siddiq yang beliau langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan maaf dan juga ya untuk memberikan maaf dan berlapang dada. Baik, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini ya bisa menjadi keteladanan yang bisa kita tiru dari sosok beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, bagaimana ketegasan beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cepatnya beliau rujuk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa meneladani sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Mari kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan esok hari, kita akan bahas tentang isyarat penunjukan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab.